Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa dalam Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Pak Quraish yang punya. Dan bintang tamu kita ada Cikita Fauzi. Hai Ciki. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Ciki ya. Iya. Ciki ini selalu, saya senang kalau Ciki hadir di Tafsir Al-Misbah, selalu bersemangat, Pak. Iya. Semangat dengan ilmu Allah. Ya. Nggak ada habisnya. Insya Allah bisa didapatkan di sini. Nah, ilmu apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan kembali masih membahas mengenai surat Ghafir. Kali ini dimulai dari ayat ke-61. Silakan tausiahnya Pak Quraish. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Allah yang menjadikan buat kamu malam untuk kamu memperoleh ketenangan di malam itu. Untuk tidur tenang. Organ-organ kita sebagian tenang, mungkin hanya jantung yang berdebar. Dan menjadikan siang itu terang benderang. Al-Quran, sebelum saya sampai ini, Al-Quran itu seringkali singkat-singkat. Kalau ada sesuatu yang sudah jelas, ini ayat saya bacakan. Allah menjadikan buat kamu malam supaya kamu tenang. Dan menjadikan siang terang benderang. Maksudnya apa? Allah menjadikan buat kamu malam itu gelap supaya kamu bisa tidur. Ya. Dan menjadikan siang itu terang benderang supaya kamu bisa bekerja. Jadi dia tidak sebut di sini bekerja karena di sini dilawannya malam sudah harus supaya tenang. Dia tidak sebut di malam itu gelap karena di sini dia sudah katakan terang benderang. Itu sama dengan firman Allah dihiaskan kepada manusia kecintaan kepada wanita dan anak lelaki. Maksudnya dihiaskan kepada manusia cinta kepada wanita dan lelaki dan kecintaan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Tidak disebut di sana lelaki, lebih untuk menjaga perasaan wanita, jangan dikatakan demikian. Tidak disebut di sini anak perempuan karena di sana sudah disebut perempuan, di sini lelaki karena di sana sudah disebut. Itu begitu Al-Quran. Oke. Okay. Saya ingin garis bawahi satu hal. Malam dijadikan Allah untuk tidur. Siang untuk bekerja. Siang mulai dengan terbitnya fajar. Ya kan? Malam mulai dengan terbenamnya matahari. Atau gelapnya malam. Itu bukan berarti bahwa malam orang tidak boleh kerja. Tetapi pada prinsipnya itu umumnya untuk tidur, ya kan? Begitu juga siang, bukan berarti orang tidak boleh tidur siang, tetapi umumnya untuk itu. Nah, hanya ada pandangan ulama begini, siang itu, apalagi pagi, itu berkat. Jangan sampai tidur sampai terbit matahari, apalagi lanjut setelah terbitnya matahari. Karena Anda kehilangan keberkatan. Al-barakatu fi bukuriha. Keberkatan Allah itu dibagikannya pada waktu pagi. Jangan tidur pagi. Bangun subuh. Bergerak. Itu ya. Itu kata ulama. Baiklah kita lanjutkan ayat kita. Ja'ala lakum ja'ala. Ja'ala. Kalau Allah berkata ja'ala. Pada umumnya itu berarti menjadikan untuk kamu manfaatkan. Berbeda dengan khalaqa, mencipta. Mencipta itu untuk menggambarkan kehebatan Allah dalam ciptaannya. Ja'ala itu Allah menjadikan supaya kamu manfaatkan. Dia mencipta manusia, hebat. Tapi dia jadikan buat manusia pasangan. Kalau begitu, ketika berpasangan, carilah manfaat dari pasangan Anda. Ya kan? Yeah. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Sungguh Allah maha banyak besar anugerahnya kepada manusia, tapi sayang kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Malam kok dijadikan buat tidur, nggak tidur-tidur, malam begadang. Ya. Siang buat ini, dia tidak manfaatkan itu buat ini. Okay. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan pemelihara kamu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Maka apa yang menjadikan kamu ingkar setelah kamu tahu? Sudah tahu Allah begini banyak nikmatnya, sudah tahu Allah begini baik terhadap kamu, kamu kok tidak mengakui Dia? Kamu kok masih mempersekutukan Dia? Ya kan, itu digugah hati manusia. Oke. Okay. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Begitulah diputarbalikkan sikap orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Diputarbalikkan. Mestinya dia menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah. Mestinya dia bersyukur, dia tidak bersyukur. Mestinya malam dijadikan buat tidur, dijadikan begadang sampai subuh. Mestinya siang dijadikan untuk bekerja, dijadikan untuk tidur. Begitulah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Baru dia katakan, Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Ja'ala lagi. Allah menjadikan buat kamu bumi ini tempat untuk memperoleh tempat yang mantap. Ya kan, kita walaupun bumi ini berputar, Anda tidak rasa dia berputar. Mantap aja. Itu Allah jadikan itu. Nah, ada satu hal yang bagus kita lihat. Salah satu dari arti kata menjadikan bumi ini mantap, buat kita. Tempat kita lahir, itu kita merasa mantap di sana. Ada ungkapan sastrawan berkata begini. Arahkanlah hatimu, pindahkanlah hatimu dari satu gadis ke gadis yang lain. Tetapi cintamu tetap teringat cinta pertama. Wah, Masya Allah. Ya kan? Okay. Nah, berpergianlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kerinduanmu hanya tertuju kepada tempat kelahiranmu. Wow. Ya kan? Okay. Kita lihat itu orang-orang yang di luar negeri yang itu kangen. Kenapa? Karena Allah menjadikan tempat kelahiran itu tempat yang kita rasa mantap di sini. Ja'ala lakumul ardh. Dari sini cinta tanah air itu naluri. Orang yang tidak mencintai tanah airnya tidak naluri. Bertentangan dengan ini. Tanah air kita, tempat kita lahir, kita namai ibu pertiwi. Semua anak senang pada ibunya. Betul. Ya, semua ibu senang pada anaknya. Tanah kita itu senang pada kita, kita pun harus senang pada tanah. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, kita mesti pilih negeri kita. Nah, ini salah satu makna Allah menjadikan buat kamu bumi ini, bumi seluruhnya, dan bumi tempat kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita makan, itu tempat yang tenang, mantap buat kita. Oke, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraisy. Kita dulu ya cerita ya. Nanti akan kita lanjutkan sebentar lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Metro TV. Agama itu adalah interaksi. Interaksi dengan Tuhan. Interaksi dengan sesama manusia. Interaksi dengan alam. Interaksi dengan buku. Interaksi dengan sendok di rumah. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan langsung saya akan beri kesempatan untuk Ciki bertanya kepada Pak Quraisy. Apapun pertanyaannya silakan. Assalamualaikum Pak Quraisy. Sebelumnya saya tuh penasaran banget ya Pak. Dari dulu saya pengen nanya tentang fikih melempar jumroh pada saat hari tasyrik. Jadi saya tuh pernah baca dulu ada seorang imam yang sangat dihormati ya di Masjidil Haram. Kalau nggak salah namanya Imam Atta Ibn Abi Rabah. Beliau itu sangat dihormatin, tapi ada satu pendapatnya yang ganjil, yaitu beliau pernah mengatakan bahwa lempar jumroh pada saat hari tasyrik itu udah afdol dari pagi. Padahal pada masa itu tuh orang-orang lempar jumroh di hari tasyrik itu ketika matahari tergelincir menuju sore ya, kalau nggak salah menuju waktu asar. Dan selama berabad-abad pendapat itu dianggap ganjil. Sampai ketika masuk, pada akhirnya mendapat tempatnya ya, masuk ke tahun 1900-an ketika jemaah haji itu sudah mulai menumpuk. Dan akhirnya pendapat Imam Atta itu diterima karena fikih dan syariatnya itu untuk keselamatan jiwa manusia. Di sini saya ngelihat apa mungkin fikih itu bisa disesuaikan dalam kondisi manusia atau bagaimana? Mohon maaf kalau ada salah-salah, Pak. Bagus sekali pertanyaan. Sekarang begini, ajaran agama Islam ini ada prinsip-prinsip pokok. Prinsip-prinsip pokok itu tidak bisa diubah. Okay. Ya, keesaan Tuhan, kepercayaan hari kemudian. Nah, kemudian ada ajarannya yang menyangkut rincian. Rincian-rincian ini ada yang diamalkan Nabi, ada yang diamalkan oleh sahabat Nabi. Okay. Nah, rincian-rincian ini harus dilihat bagaimana pengamalannya pada masa tertentu. Dilihat. Oh, okay. Karena boleh jadi anjuran Nabi itu dia sesuaikan dengan masa beliau. Tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua supaya kita runtut. Agama ini bertujuan memelihara lima hal pokok. Yang pertama, memelihara agama itu sendiri. Agama harus dipelihara. Yang kedua, memelihara jiwa manusia. Yang ketiga, memelihara akal manusia. Yang keempat, memelihara harta bendanya. Yang kelima, memelihara kehormatannya dan anak keturunannya. Semua yang bisa menunjang ini dianjurkan agama. Semua yang menghambat ini dilarang oleh agama. Nah, masuklah kita pada melontar. Ya. Waktu dulu zaman Nabi dan sahabat, orang belum banyak naik haji. Sekarang jutaan orang. Kalau Anda suruh semua melempar di pagi hari, itu bisa membahayakan hidup manusia. Dan itu ternyata banyak yang meninggalkan. Maka ulama-ulama lantas berkata, sudah boleh walaupun tidak dari saat tergelincir pagi hari. Ya kan? Kapan aja menjadi boleh. Jadi itu perkembangan pemikiran yang sejalan dengan tujuan agama. Saya kira itu. Ya. Oh, Oke. Segitu dulu ya, Ciki. Kita lanjutkan dulu. Siap. Silahkan Pak Rais tausiahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah menciptakan, menjadikan buat kamu bumi ini sebagai tempat kamu mantap di dalamnya, mantap secara fisik dan jiwa, dan menjadikan langit itu sebagai bangunan. Dan boleh jadi segi empat, dia bangun sehingga radiasi yang dari luar tidak mengenai kamu. Karena dia berada dalam satu, Anda berada dalam satu bangunan yang ditutupi oleh langit. Meteor tidak tembus mengenai penduduk bumi. Ya. Itu anugerah Allah, luar biasa itu. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan pemelihara kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka sungguh banyak anugerah Allah yang telah dianugerahkannya kepada seluruh alam raya ini. Wal hayyul ladzi la ilaha illahu fad'uhu, dialah yang maha hidup. Tidak ada Tuhan yang disembah atau tidak ada pencipta dan pengatur alam raya ini kecuali dia. Karena itu berdoalah kepadanya dengan mukhlisina lahuddin. Sudah beberapa kali saya terangkan apa arti mukhlis, saya tidak akan ulangi lagi. Dengan memurnikan agama hanya untuknya. Beragama dilukiskan oleh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kupersembahkan hanya untuk Allah semata. Kita pernah terangkan bahwa agama itu adalah interaksi. Interaksi dengan Tuhan. Interaksi dengan sesama manusia. Interaksi dengan alam. Interaksi dengan buku. Interaksi dengan sendok di rumah. Iya. Berinteraksi dengan baiklah. Sendoknya kotor. Bagaimana diadakan? Dicuci. Simpan baik-baik. Jangan lempar. Interaksi dengan baju. Cuci, bersihkan, setrika. Sudah kecil, bagaimana? Sudah kecil bajunya? Beli lagi. Disumbangkan. Jangan beli lagi. Oh. Sebelum beli lagi, kasih orang ini yang Anda dapat. Iya, disedekahkan. Interaksi harmonis. Yeah. Semakin baik interaksi harmonis Anda, yang mendorong Anda berinteraksi baik itu kalau Anda yakin pada Allah. Kalau saya beri ini, saya dapat diganti oleh dia. Ya kan? Yeah. Orang yang gak mau memberi itu karena dia merasa dia tidak dapat ganti. Coba Anda beri dengan keyakinan, pasti saya diganti. Atau kalaupun tidak diganti, pasti saya diberi sesuatu yang menyenangkan saya. Agama adalah interaksi harmonis. Walaupun terhadap benda tak bernyawa. Nabi menamai benda-benda beliau yang tak bernyawa dengan nama-nama yang indah. Ada cerminnya. Oh, ini midallah. Ada gelas minumnya, ini as-sadir. Ini barang-barang memerlukan persahabatan. Interaksi harmonis. Bukan cuma kudanya yang dia kasih nama. Pedangnya ada namanya. Zulfikar. Interaksi. Agama adalah interaksi harmonis. Nah, interaksi harmonis itu lahir kalau Anda percaya bahwa ada yang mengatur. Yang mengatur itu Maha Hidup. Wal hayyul ladzi la ilaha illahu. Allah Maha Hidup. Apa artinya Allah Maha Hidup? Hidup itu ditandai oleh tahu, pengetahuan. Saya bisa berkata buku ini tidak hidup. Karena dia tidak tahu. Ya kan? Iya. Ditandai oleh gerak. Saya berkata meja ini tidak hidup karena dia tidak bisa bergerak tanpa saya gerakkan. Ya toh. Allah Maha Hidup. Dia yang memberi hidup. Dia memberi hidup, hidupnya langgeng. Tidak sesaat pun lengah. Tidak disentuh oleh kantuk. Apalagi tidur. Nah, orang berkata, kalau Allah Maha Hidup dan Anda menyembah Allah, maka tidak ada sesuatu yang lengah dari Allah. Semua dia tahu. Nah, berusahalah untuk hidup. Jadilah orang yang berpengetahuan. Anda hidup. Contohi Allah yang Maha Mengetahui. Jadilah orang yang bergerak dinamis. Jangan melempem. Ya kan? Milikilah perasaan. Ada orang tidak punya perasaan. Bukan orang yang hidup sempurna. Iya. Baik, kita break dulu sampai di situ. Pak Quraish, ini bahas pembahasan kita semakin menarik, apalagi tadi Pak Quraish mengatakan jadilah orang yang hidup dengan berpengetahuan. Itu harus digaris bawahi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Orang yang taat pada hawa nafsunya dinamai menyembah hawa nafsu. Karena taat kan? Iya. Lanjut lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Ciki Fauzi, ada saya Hilbram Dunar, dan terima kasih Anda masih terus bersama-sama dengan kami. Kita lanjutkan lagi, langsung mendengarkan tausiah dari Pak Quraish. Silakan Pak. Baik, jadi ayat-ayat yang lalu yang kita sudah bicarakan ini menggambarkan betapa besar anugerah Allah. Allah. Mulai dari siang, malam, bumi diciptakan sehingga kita hidup tenang, langit ditinggikan dan dilindungi dari segala macam ini. Sungguh amat banyak anugerah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah yang Maha Hidup. Tidak ada pengatur alam raya, tidak ada yang wajar disembah kecuali Dia. Maka karena itu berdoalah kepadanya. Dan murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah. Dalam beragama, arahkan semua tujuan Anda hanya untuk Allah semata. Ya kan? Baru dia katakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau memang begitu sikap kamu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya ingin gambarkan sini. Dia katakan, segala puji bagi Allah. Kalau saya muji Anda, saya mestinya memuji Allah terlebih dahulu baru puji Anda. Kalau saya muji dokter, saya mestinya puji Allah dulu baru puji dokter. Karena dokter tidak bisa mengobati saya kalau dia tidak diilhami oleh Tuhan. Ya. Kalau begitu segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena semuanya bersumber dari dia. Bukankah tadi dikatakannya, sungguh banyak anugerah Allah. Kita tidak tahu lagi menghitung anugerah Allah. Anda duduk di sini, anugerah Allah. Ya, saya sehat, bisa bicara, anugerah Allah. Sekian banyak nikmatnya yang kita tidak sadari. Boleh jadi karena sudah terbiasa, sudah tidak, kita tidak anggap lagi anugerah Allah. Satu lagi yang saya ingin terangkan, apa yang dimaksud puji? Siapa yang wajar saya puji? Nah, puji itu, pujian itu ada tiga syarat. Baru dia dinamai pujian. Yang pertama, yang dilakukan adalah baik. Saya tidak puji sesuatu yang buruk. Okay. Harus baik. Nah, yang kedua, yang baik itu dilakukan dengan sadar. Yang ketiga, melakukannya tanpa terpaksa. Bila jadi sadar tapi Anda dipaksa, tidak terpuji. Nah, Allah terpuji karena segala yang bersumber dari Dia baik, walaupun mata Anda menduga itu buruk. Harus sadar. Kita lihat ini buruk, tidak baik. Nah, yang kedua, Allah tidak pernah terpaksa. Yang ketiga, Allah melakukan itu dengan sengaja. Nah, sehingga alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mengatur, yang memelihara alam semesta ini. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min Rabbi. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku dilarang untuk menyembah selain apa yang kalian sembah selain Allah. Mereka juga sembah Allah, tapi sembah yang lain. Kita sekarang menyembah Allah, tapi biasa boleh jadi kita sembah duit juga ya. Sembah jabatan. Sembah rokok. Apa sih yang dinamai menyembah itu? Menaati. Menaati. Mengikuti. Mengikuti, mentaati. Okay. Orang yang taat pada hawa nafsunya dinamai menyembah hawa nafsu. Karena taat kan? Iya. Jadi ada satu keburukan Anda lakukan terus. Itu sebabnya di Al-Quran dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya? Hawa nafsunya dia didekatkan Tuhan, artinya dia ikuti. Nah, di sini aku dilarang menyembah, menaati selain Allah. Tidak, aku dilarang menyembah siapa-siapa atau apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Mereka menyembah Allah dan lainnya. Kalau Allah, saya sembah. Kalau lainnya yang kamu sembah, saya tidak sembah. Apalagi telah datang kepada aku bukti-bukti dari Tuhanku. Dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan yang Maha. Berserah diri. Berserah diri dalam arti kita diperintah berusaha. Ya kan? Setelah berusaha, ya Allah, inilah hasil usahaku. Ya Allah, saya berdosa, ya Allah. Ini saya datang. Hanya ini yang mampu saya anugerahkan. Walladzi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrij. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sperma itu lahir dari makanan yang bersumber dari tanah. Jadi berarti kita dari tanah. Iya. Kemudian dia jadikan nutfah. Nutfah itu setetes yang membasahi. Setetes yang membasahi itu sedikit sekali. Nutfah itu bisa sampai 100-200 juta. Yang membuahi cuma satu. Iya. Padahal dia just setetes. Lihat kuasa Allah. Kemudian dari alaqah, sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Setelah bertemu sperma dan ovum, dia bergantung di dinding rahim. Kemudian dia keluarkan kamu sebagai anak bayi. Kemudian dia pelihara kamu sampai kamu mencapai dewasa. Kemudian kamu menjadi orang-orang tua. Memang ada yang sebelum mencapai tahap ini sudah meninggal. Ada. Tapi ada juga yang mencapai waktu yang tertentu yang ditentukan Tuhan. Itu semua supaya kamu bisa berakal, dalam arti itu semua supaya kamu bisa pikirkan, sehingga kamu mengendalikan diri kamu, mengikat keinginan kamu yang salah, jangan sampai kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik, kita break dulu, Pak Quraish, sebentar ya Ciki ya. Setelah ini saya akan juga kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab lewat sebuah tayangan. Seperti apa nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Karena semua dari Allah itu baik. Iya kan? Iya. Nah, manusia, ibu hamil kah atau ini kah, tidak mengikuti tuntunan Allah atau sunnatullah, sehingga mengakibatkan anaknya cacat. Langsung saja saya akan beri kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab lewat sebuah tayangan. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen. Saya ingin bertanya, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang baik. Lalu bagaimana dengan manusia yang terlahir kurang sempurna? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali, Pak Quraish, di mana membahas mengenai bagaimana Allah sudah menciptakan manusia kan dalam segala bentuk yang sempurna. Tapi ada juga yang lahir dalam kondisi kekurangan. Nah, ini dilihatnya seperti apa? Apakah azab dari kehidupan orang tuanya atau apa? Kenapa bisa sampai tidak sempurna lahirnya? Sekarang begini, kita lihat Al-Quran. Ketika Allah menciptakan Adam, di Al-Quran diuraikannya dengan kata, aku ciptakan. Apakah yang menghalangi engkau, wahai iblis, enggan sujud terhadap siapa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Aku. Yeah. Tetapi waktu dia berbicara tentang penciptaan manusia, regenerasi dan seterusnya, dia katakan kami ciptakan. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Mengapa beda? Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata aku, maka itu menunjukkan atau mengandung arti tidak ada yang terlibat di sana. Aku yang maha pengampun. Ada yang bisa memberi ampun selain Allah? Tidak. Sembahlah aku. Ada yang boleh Anda sembah selain dia? Tidak ada. Aku begitu. Nah, tapi kalau dia berkata kami, maka itu ada keterlibatan selainnya. Kami menurunkan Al-Quran. Itu Allah yang turunkan, malaikat Jibril yang datang. Kami memberi kamu rezeki. Allah beri rezeki, tapi Anda harus terlibat mencarinya. Ketika terjadi cacat, ada enggak keterlibatan manusia? Ada. Ya harus ada. Karena semua dari Allah itu baik. Iya kan? Iya. Nah, manusia, ibu hamil kah atau ini kah, tidak mengikuti tuntunan Allah atau sunnatullah, sehingga mengakibatkan anaknya cacat. Karena dia katakan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Jadi ada peranan manusia, apalagi ibu bisa jadi dengan bapak dalam bentuk kesempurnaan anak yang lahir atau cederanya anak yang lahir. Jadi cedera itu, cacat itu ada keterlibatan manusia. Baik, oke. Jadi jangan jangan nisbahkan itu oh Tuhan salah. Enggak ada terlibat. Itu sebabnya kan orang hamil kan harus dijaga. Punya olahraga lah. Bahkan dari sebelum hamil, Pak. Bahkan dari sebelum hamil. Dari muda gaya hidup kita semua kan sangat berpengaruh. Ada pengaruh psikologis yang bisa menyentuh anak pada saat pembuahan. Ada orang waktu terjadi pembuahan sangat takut. Anaknya lahir penakut. Jadi kalau ada cedera atau cacat seperti itu, jangan nisbahkan kepada Allah. Ini sebenarnya kesalahan manusia. Iya, baik. Saya kasih kesempatan Ciki untuk bertanya. Ya. Selanjutnya silakan Ciki. Iya, Pak. Jadi tadi kan dari penjelasan Bapak dan dari semua ayat-ayat yang sudah dipelajari ya, saya belajar bahwa Allah itu paling gak suka kalau diduakan. Dan saya jadi ingat dulu saya pernah punya pertanyaan, kenapa beberapa sholat itu ada yang hanya qobliyah dan hanya ada yang hanya ba'diyah dan ada yang dua-duanya. Lalu ada sebuah jawaban yang pernah membahas bahwa karena itu menghindari berdekatan dengan matahari terbit dan matahari tergelincir. Terdahulu menyembah matahari. Apakah benar Pak? Makanya subuh itu nggak ada ba'diyah tapi qobliyahnya tuh bagus banget khasiatnya. Terus asar itu nggak ada ba'diyah karena tidak, takut karena, berdekatan dengan matahari tergelincir. Iya, ada dulu prinsip dasar. Dalam soal ibadah, kita tidak bisa menjadikan suatu jawaban itu pasti itulah. Iya. Bisa jadi itu, bisa jadi ada lainnya. Karena ibadah murni itu bisa tidak terjangkau oleh nalar. Bisa kita tidak tahu. Ya toh? Namun jawaban yang diterima, namun kita tidak dilarang untuk membahasnya kenapa. Kita hanya dilarang untuk mengubahnya. Nah, sama halnya begini soal perubahan atau tidak. Anda boleh bertanya, kenapa bendera Indonesia merah putih? Iya. Bisa dijawab? Bisa. Nah, tetapi Anda tidak berhak untuk mengubahnya. Iya. Sudah dari sononya begitu? Iya. Ibadah murni dari sononya begitu. Nabi tidak sholat subuh dan sholat sunnah sesudah langsung setelah sholat subuh. Kecuali setelah matahari naik sepenggalaan, ya kan? Yeah. Habis asar, kenapa? Itu salah satu jawaban yang diberikan oleh ulama. Bahwa karena waktu itu matahari naik, ada orang menyembah matahari. Maka udahlah tidak usah, supaya tidak timbul kesan negatif itu. Ini saya kira itu sebabnya. Tapi prinsipnya kita terima apa adanya dan kita tidak bisa menjelaskan pasti bahwa itulah sebabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kures jawabannya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai hal ini. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV. Kita harus lihat bahwa dalam rincian agama ini bisa jadi terjadi perubahan akibat perubahan situasi. Kita sampai pada segmen terakhir, Tafsir Al-Misbah hari ini. Saya akan berikan kesempatan lagi kepada Pak Kurais untuk menyelesaikan tausiahnya. Silakan. Ya, saya kira uraian ayat-ayat yang lalu itu berakhir dalam konteks ayat-ayat yang lalu dengan firman-Nya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Apabila dia menghendaki suatu persoalan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia, kun fayakun. Kita lihat, dia yang menghidupkan dan mematikan. Anda tidak bisa mati kalau bukan Allah yang mematikan. Jangan pernah berkata ada yang mati tanpa izin Tuhan. seorang yang menembak Anda dari dekat, Anda bisa tidak mati. Iya. Anda duduk dengan tenang sambil nonton TV, tertawa terbahak-bahak, bisa mati tidak? Bisa. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Satu, dia tidak membutuhkan sesuatu untuk terciptanya. Dia hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Nah, ini kita mau garis bawahi. Apa Allah perlu berkata jadilah baru jadi? Tidak. Tidak. Kalimat ini untuk menggambarkan betapa mudah dan singkatnya sesuatu itu terjadi kalau Allah mau terjadi seperti itu. Langit dan bumi ini diciptakan dengan kun fayakun. Padahal prosesnya panjang. Nabi Isa itu inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu sama dengan Adam. Isa itu diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata kun fayakun. Ya. Itu bukan berarti jadi saat itu baru jadi, tidak, ada proses. Ibunya kan hamil. Ibunya kan sakit perut. Ibunya kan pergi ke suatu tempat yang rindang pohon formanya disuruh ini. Itu kan proses. Jadi kun fayakun itu juga terserah Allah mau segera mau. Ayat kun fayakun ini hanya ingin menggambarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu untuk terciptanya sesuatu. Tapi bisa jadi dia ciptakan dengan proses, bisa juga kalau dia mau dia ciptakan tanpa proses. Saya kira itu. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi, Ciki? Terlalu asik menyimak. Oke, baik. Dari saya kalau begitu. Tadi membahas mengenai tadi awal-awal Pak Kures mengatakan bahwa agama itu mengajarkan apa. Saya coba ngambil tadi ajaknya, membela agama, lalu J-nya membela jiwa kita ya, lalu akhlak kita, ya, lalu harta kita, dan kehormatan kita, betul, anak cucu kita. Nah itulah yang dijaga itu oleh kita, agama. Nah bagaimana Pak sebenarnya untuk kita agar bisa sesuai dengan itu? Mengikuti itu terus, bahkan kadang-kadang kita suka kelewat-kelewat nih. Mengikuti terus itu, ikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Okay. Hanya kita harus lihat bahwa dalam rincian agama ini bisa jadi terjadi perubahan akibat perubahan situasi. Ya kan? Dari sini kata ulama diperlu pembaharuan agama. Diperlukan ijtihad istilah ulama. Pembaharuan agama? Iya, pembaharuan rincian. Perlu pembaharuan agama. Maksudnya gimana? Saya beri Anda contoh. Dulu misalnya pada masa Nabi tidak ditulis Al-Quran, tidak ditulis dan dijadikan buku. Datang masa Abu Bakar, jadikan buku. Sudah berbeda. Dulu pada masa Nabi beliau tidak sholat traweh berjamaah. Datang Sayyidina Umar, lakukan sholat traweh. Itu begitulah seterusnya. Jadi ada perkembangan yang pada masa Nabi itulah yang sesuai dalam rincian ya. Tapi setelah perkembangannya ini sudah ada hal baru yang saya harus sesuaikan dengan itu. Ah, yang menyesuaikan itu adalah ulama-ulama yang mumpuni. Bukan setiap orang atas bukan datang. Pribadi masing-masing. Karena kalau saya menyesuaikan diri dalam rincian ajaran agama dengan apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, bisa jadi saya kesukaran. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Kures. Kita masuk pada kesimpulan. Iya, kita masuk dalam kesimpulan. Saya kira kesimpulan kita hari ini adalah sungguh banyak anugerah Allah pada manusia. Mulai dari diciptakan dari tanah, ditempatkan di bumi, bumi diatur sedemikian rupa, langit diciptakan sedemikian rupa, semua untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dan saya kira ini penting, bahwa bumi diciptakan sebagai tempat tinggal yang tenang buat manusia. Salah satu aspeknya adalah merasa tenang tinggal di negeri sendiri. Negeri itu mencintai kita, mempersembahkan segala sesuatu buat Anda. ya kan? Yeah. Persis ibu. Yeah. Kita manfaatkan itu dan kita mencintainya. Yang kedua, kita dituntut oleh Allah bahwa karena Dia Maha Hidup, berusahalah mencontohi kehidupan Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Hmm. Jadilah seorang yang berpengetahuan, yang memiliki perasaan, dan yang bergerak harmonis dan dinamis. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisyah untuk tausiahnya. Ciki Fauzi, terima kasih sudah hadir. Sudah cukup ya pertanyaannya. Kapan-kapan kita undang lagi ya Ciki. Baik, dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Knowledge to elevate.